Semuanya indah masa bercinta. Cinta dan ikhlas pun menjadi nyata. Semua kena cinta kita. Aku hanya akan bercinta pada satu. Satu dalamku ada hanya kamu. Sesuci cintaku pada satu. Adakah cinta dalam dirimu? Apakah cinta akan bersatu? Engkaulah bintang taman di langit, sejuta sinar engkau berkelip. Akulah bulan terangi malam. Akulah satu teman untukmu. Nyata.